Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang kemudian kita baca penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Kita lanjut kepada tanda yang berikutnya. Setelah sebelumnya kita baca empat tanda-tanda dari tanda-tanda orang munafik, yaitu yang pertama, apabila dia berbicara maka dia dusta. Kemudian yang kedua, jika dia menjanjikan sesuatu maka dia tidak menepatinya. Yang ketiga, apabila dia bertikai, berselisih, ya, maka dia fajir, melampaui batas atau licik. Ya. Kemudian yang keempat, idza ahada ghadar, jika dia mengikrarkan janji maka dia mengingkarinya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu asy-syarih. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala al-khamis, yang kelima. Idza tumina khana. Yang kelima dari tanda-tanda orang munafik adalah jika dia diberi amanah, dipercaya untuk mengemban amanah, khana, maka dia berkhianat. Fa innahu idza tumina ar-rajul amanatan fal wajib alaihi an yaruddaha. Sesungguhnya apabila seseorang dipercaya untuk mengemban amanah, maka yang wajib adalah dia menyampaikan amanah tersebut atau menunaikan amanah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Ayat ini menunjukkan wajibnya, ya, wajibnya menunaikan atau menyampaikan amanah, ya, kepada orang yang berhak menerimanya. Waqad akhrajat Tirmidzi wa Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunan mereka, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, itu orang yang telah na'am diamanahi kepadamu. Tunaikanlah amanah, amanah orang yang telah mempercayaimu. Wala takhun man khanak, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Fal khianatu fil amanati min khisalin nifaq. Maka khianat dalam amanah, ya, atau mengkhianati amanah, ini termasuk daripada khisalun nifaq, sifat-sifat orang munafik. Nah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima ahlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77, ya. Allah mengatakan, "Wa minhum man ahadallah," dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, "la in atana min fadlih lanasaddaqanna," apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami dari karunia-Nya. Itu jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka pasti kami akan bersedekah. "Walanakunanna minas solihin," dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh. "Falamma atahum min fadlih," namun ketika datang kepada mereka karunia atau sebagian karunia dari Allah, "bakhilu bihi," mereka kikir, bakhil, ya, ucapan yang dulu na'am tidak teranggap lagi. "Watawallau," dan mereka berpaling, "wa hum mu'ridun," nah, dan mereka selalu, ya, mu'rid, ya, menentang kebenaran atau membelakangi kebenaran. "Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim," maka Allah Subhanahu wa taala timbulkan kemunafikan dalam hati-hati mereka. Allah hukum mereka, ya, dengan Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati-hati mereka. "Ila yaumi yalqawnahu," sampai pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. "Bima ahlafullaha ma wa'aduh," karena mereka telah mengingkari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. "Wa bima kanu yakdzibun," dan juga karena mereka suka berkata dusta. Ini menunjukkan bahwasanya khianat termasuk daripada sifat-sifat atau tanda-tanda orang munafik. Nah, Qala ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibala fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Itu amanah untuk menjalankan na'am agama, syariat. Kami telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan. Enggan untuk memikul amanah tersebut. Dan mereka khawatir tidak dapat menunaikan amanah tersebut. Wahamalah al-insan, dan manusia mau memikul amanah tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, amat zalim dan amat bodoh. Nah. Demikianlah manusia gampang menerima na'am amanah, ya, atau na'am tugas-tugas atau yang semisalnya, ya, kemudian na'am tidak menjalani tugas-tugas atau amanah tersebut dengan benar. Nah. Wa hasilul amr, intinya anna nifaqa al-asghar kullahu yarji'u ila ikhtilafis sarirah wal alaniyah. Intinya bahwasanya kemunafikan kecil atau nifak kecil semuanya itu kembali kepada na'am adanya perbedaan antara lahir dan batin. Nah, seperti yang dusta tadi, lahirnya berkata demikian. Nah, ya. Padahal batinnya tidak seperti itu. Baik. Lahirnya menjanjikan sesuatu, padahal dalam hatinya dia berniat mengingkarinya. Nah. Baik. Lahirnya dia mau menerima amanah atau mau dipercaya, ya. Tetapi dia sudah berniat dalam hatinya untuk mengkhianati amanah tersebut. Nah. Maka inilah kemunafikan. Nah. Intinya bahwasanya kemunafikan asghar, kemunafikan kecil, semuanya kembali kepada adanya perbedaan antara sarirah wal alaniyah, lahir dan batin. Ya. Kama qala al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, sebagaimana yang diucapkan oleh al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Baik. Dan berkata ta'ifah minas salaf wa qala ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf berkata, khusu'un nifaq antarul jasad khashi'an wal qalba laysa bi khashi. Khusyuknya orang yang munafik, ya, khusyuknya kemunafikan, ya, itu adalah engkau melihat jasadnya khusyuk, ya, namun hatinya tidak khusyuk. Nah, ini khusyuknya nifak, ya, jasadnya khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum al-munafiqul 'alim. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah seorang munafik yang alim, seorang munafik yang pandai. Qalu, kemudian mereka bertanya, kaifa yakunul munafik aliman, bagaimana bisa seorang munafik dia aliman, pandai, berilmu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jur awil munkar. Dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang penuh hikmah, akan tetapi perbuatannya perbuatan zulm, perbuatan kezaliman dan kemungkaran. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang munafik yang alim, yang pandai, yang berilmu, yang dia kalau bicara itu bicara dengan ucapan-ucapan yang penuh hikmah. Akan tetapi dia malah melakukan az-zulm, kezaliman, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Baik. Selesai dari penyebutan tentang khisalun nifaq, sifat-sifat atau tanda-tanda kemunafikan. Dan semua sifat-sifat tersebut masuk dalam kategori kemunafikan yang kedua, yaitu an-nifaq al-amali. Karena kemunafikan terbagi menjadi dua sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah nifaq al-akbar, nifaq yang besar, yaitu nifaq al-i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan, mengaku beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasulnya dan seterusnya, tetapi hatinya mengingkari. Ini nifaq keyakinan. Ini nifaq besar. Kemunafikan inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baik. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah jenis an-nifaqul asghar, kemunafikan kecil atau nifaq amali. Nifaq al-amali, nifaq dalam amalan. Yaitu jika dia berkata dia dusta, jika dia menjanjikan sesuatu maka dia tidak menepati. Kemudian jika dia bertikai, berselisih, dia fajir, licik, atau melampaui batas. Kemudian jika dia mengikrarkan janji maka dia mengingkari. Dan yang terakhir, jika dia dipercaya maka dia khianat. Baik, kita lanjut. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. An-nifaqul asghar wasilatun ila nifaqil akbar, kama anal ma'asi baridul kufur. Kemunafikan kecil itu wasilah, perantara yang mengantarkan kepada an-nifaqul akbar, kemunafikan besar. Jadi walaupun sifat-sifat tadi adalah nifaq amali dan masuk dalam kategori kemunafikan kecil, namun ini adalah wasilah yang mengantarkan kepada nifaq besar. Kama anal ma'asi baridul kufur, sebagaimana keadaan maksiat, dia adalah baridul kufur, perantara yang mengantarkan kepada kekufuran. Jadi sebagaimana kemaksiatan itu adalah mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, maka kemunafikan kecil juga itu wasilah yang mengantarkan kepada kemunafikan besar. Maka yang wajib adalah menjauhi berbagai macam bentuk kemunafikan. Baik kemunafikan i'tiqadi dalam keyakinan atau kemunafikan dalam amalan. Artinya wajib bagi kita untuk menjauhi sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang munafik yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabiah, kita lanjutkan. Faedah yang keempat. Wa min a'zami khisalin nifaqil 'amali an ya'mala al-insan 'amalan yudhiru annahu qasada bihi al-khair wa innama 'amilahu liyatawassala bihi ila ghardin lahu sayyi. Di antara sifat nifaq amali yang paling besar, di antara sifat nifaq kemunafikan amali yang paling besar adalah an ya'mala insan amalan, seseorang mengamalkan suatu amalan, yudhiru annahu qasada bihi khair, yang dia nampakkan bahwasannya tujuan amalan dia itu kebaikan. Wa innama amilahu liyatawassala bihi ila ghardin lahu sayyi. Namun hakikatnya dia itu mengamalkan amalan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan tujuan yang jelek. Nah, dia melakukan amalan tersebut, nah, sebagai perantara untuk mendapatkan apa? Tujuan lahu sayyi, tujuannya yang jelek, yang jahat. Fayatawassalu bihadihil khadi'a ila ghardih. Maka dia menjadikan tipu daya itu, ya, sebagai jalan untuk meraih tujuannya. Wa yafrahu bimakrihi wa khida'ihi, sehingga dia merasa senang, merasa gembira dengan makarnya dan tipu dayanya. Wa hamdin nasi lahu 'ala ma adhhar, dan dia merasa senang dengan pujian manusia kepadanya, ya, apa yang telah dia nampakkan. Dia senang dengan pujian manusia kepadanya. Wa tawassala bihi ila ghardihi sayyi alladhi abtalah. Kemudian dia menggunakan itu semua untuk mencapai tujuan jeleknya yang dia sembunyikan. Nah, tujuan jeleknya ada di hati. Nah, dia sembunyikan. Dan dia gunakan amalan tersebut, ya, yang dia nampakkan seolah-olah tujuannya baik. Nah, dia nampakkan padahal dia melakukan itu untuk mencapai tujuan yang jelek yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ini diantara apa? Khisalun nifaq al-amali, a'zam khisalun nifaq al-amali, sifat kemunafikan amali yang paling besarnya. Kemudian yang kelima, lamma taqarrara 'inda sahabati anna an-nifaqa ikhtilafus sirri wal 'alaniyah. Ketika telah tetap di sisi para sahabat, yaitu telah diyakini oleh para sahabat bahwasannya kemunafikan itu adalah ikhtilafus sir wal alaniyah, kemunafikan itu adalah berbedanya antara batin dengan lahir, berbedanya antara dalam dengan luar. Khashiya ba'dhum 'ala nafsihi an yakuna, maka para sahabat khawatir, atau sebagian para sahabat khawatir, ya, khawatir terhadap diri mereka kalau mereka itu munafik, khawatir, yaitu idza taghayyara 'alaihi huduru qalbih wa riqqatuhu wa khushu'uhu 'inda sama'i dzikr biruju'ihi ila dunya wal istighali bil ahl wal aulad wal amwal an yakuna nifaqan. Nah, jadi sebagian para sahabat khawatir terhadap diri mereka, ya. Nah, khawatir jika berubahnya kekhusyuan, ya, atau hadirnya hati, atau kelembutan, atau kekhusyuan ketika mendengar zikrullah berubah ketika apa? Ketika kembali melakukan aktivitas dunia. Nah, dan sibuk dengan keluarga, atau aktivitas sibuk dengan anak-anak, atau aktivitas sibuk mengurusi harta. Khawatir kalau ini termasuk dari bentuk kemunafikan. Jadi para sahabat khawatir karena mereka meyakini bahwasanya munafik itu ikhtilafus sir wal alaniyah. Bedanya, perbedaan antara lahir dan batin. Ya. Berbeda antara dalam dengan luar. Nah, jadi mereka khawatir. Jadi ketika datang duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk, ya, hadir hatinya, lembut hatinya, khusyuk, tunduk, ya. Nah, bahkan mungkin kadang-kadang di majelis menangis, ya, saking lembutnya hatinya. Nah, namun ketika kembali ke rumah, nah, ngurusin dunianya dan seterusnya, lupa itu semua. Nah, sudah sibuk dengan keluarganya, sudah sibuk dengan anaknya, sibuk dengan hartanya, lupa itu semua. Ya. Nah, para sahabat khawatir kalau ini termasuk dari kemunafikan. Nah, ya subhanallah, para sahabat sangat khawatir ini. Nah, ya, menunjukkan tingginya keimanan mereka. Mereka khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Nah, namun ternyata yang seperti ini bukan kemunafikan. Hatta qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menduga kalau itu adalah kemunafikan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, laisa dzakum minan nifaq. Nah, yang seperti itu bukan na'am kemunafikan. Ya. Baik. Rawahu Abu Ya'la, diriwayatkan riwayat ini oleh Abu Ya'la rahimahullahu taala. Nah, maka kondisi yang seperti tadi bukan kemunafikan. Nah, artinya sesuatu yang wajar, ya. Ketika seorang kembali kepada keluarganya, dia bercumbu dengan anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya, bercanda, ya. Nah, ya, seolah-olah lupa tadi apa yang disampaikan di majelis gitu. Nah, atau ketika dia langsung ke medan pekerjaannya, ya. Nah, sibuk dengan dunianya, pekerjaan yang dia tekuni, ya. Lupa dengan apa yang ada di majelis, ya. Yang tadi dia di majelis nangis-nangis misalkan. Baik. Ya. Maka yang seperti ini bukan kemunafikan, ya. Bukan kemunafikan. Baik. Nah. Karena hal ini dirasakan oleh para sahabat, bahkan mereka menduga kalau ini adalah kemunafikan. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka, laisa dzakum minan nifaq, bahwasanya yang seperti itu bukan kemunafikan. Baik, penjelasannya masih panjang, ya. Penjelasan Syekh Abdurrahman Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, karena sudah azan, ya, sudah masuk waktu isya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nah, apa yang telah kita baca tadi, ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan kita hendaknya selalu berusaha dan berupaya melatih diri untuk menjauhi sifat-sifat yang disebutkan tadi dari sifat-sifat orang munafik. Ini butuh apa? Butuh kekuatan hati, ya. Butuh kesabaran untuk, ya, tidak terjatuh ke dalam sifat-sifat tersebut, ya. Juga butuh latihan. Nah, ya, butuh latihan dan juga terus menjaga diri, ya. Menjaga diri, berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam sifat-sifat kemunafikan. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah, dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terjauhkan dari sifat-sifat ini. Nah, karena bagaimanapun juga nifakul asgar, kemunafikan kecil, itu wasilah yang akan mengantarkan kepada kemunafikan besar. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan akan dapat mengantarkan kepada perbuatan kekufuran. Wal-iyadzubillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.